Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wassalamu tasliman katsira amma ba'd. Gimana nih? Murojaah dulu? Setoran hafalan dulu atau diakhirkan? Ahsannya bagaimana? Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i wa aqsamuhu thalathatun: ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li-ma'na. Fal-ismu yu'rafu biqad fal-ismu yu'rafu bil-khafdi wat-tanwini wa dukhuli al-alifi wal-lami. وهرف الخفض وهي من وإلى وأن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وهرف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يسله معه دليل الاسم ولا دليل الفعل باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظ أو تقدير وأقسامه أربعة رفع ونسب وخفض وجزم وللأسماء من ذلك الرفع والنسب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنسب والجزم ولا خفض فيها باب معرفة علامة الإعراب للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد والجمع التكسير والجمع المؤنث السالم والفعل المضارع إذا اتصل به الذي لم يتصل بآخره شيء وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في الجمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة وللنسب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون فأما الفتحة فتكون علامة للنسب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد والجمع التكسير والجمع المؤنث والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع وأما حذف النون فيكون علامة للنصب وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف والجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف وللجزم علامتان السكون والحذف فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. فصل المعربات. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد والجمع التكسير والجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية والجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي: يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالواو. فأما التثنية فترفع بالألف فتنصب فتخفض بالياء. وأما الجمع المذكر السالم فينصب بالواو فيرفع بالواو فينصب فيخفض بالياء وينصب ويخفض بالياء. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو فتنصب وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماد ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالمادي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. فالنواسب حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواسب عشرة: أن، لن، وهي أن، ولان، وإذان، وكاي، ولمكاي، ولم الجحود، والجواب بالفاء، وحتى، والجواب بالفاء والواو، وأو. والجوازم ثمانية عشر، وهي لم ولما وألم وألما، ولم الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن ومن وما ومهما وإذما، وأي ومتى، وأين وأيانا وأنا، وحيثما وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. Insyaallah setiap pertemuan satu orang untuk murojaah. Yang antum ketika memurojaah sambil berupaya memahami itu apa yang dihafal. Ya, masih kita pada pembahasan jawazim al-mudhari', penjazam fi'il mudhari'. Selesai ya, tinggal kita mudhinkan dan kita tambahkan beberapa pembahasan yang perlu di tambahkan. Kemarin sudah kita selesaikan pembahasan tentang adawat jawazim yang menjazmkan dua fi'il secara ataupun dua fi'il sekaligus pada umumnya. Ya, pada umumnya in, ya, ini huruf, kemudian man untuk yang berakal, ma untuk yang tidak berakal, mahma untuk yang tidak berakal, aina untuk apa? Tempat. Ya. Haithuma untuk tempat juga, anna untuk tempat juga, kemudian mata untuk apa? Zaman. Ya. Anna, ya, perlu ditambahkan, anna tidak datang dalam Al-Quran sebagai syarat tidak datang. Tidak ada anna datang ataupun tidak ada anna dalam Al-Quran datang sebagai apa? Ismi syarat. Bahkan dia datangnya dalam Al-Quran sebagai imma istifhamiyah, kata tanya, atau dzarfiyah, ya, keterangan waktu, ya, dzarf, ataupun keterangan apa, tempat, ya, datang dalam syair ataupun dalam kalam yang lain, silakan dikiaskan. Kemudian mata untuk apa? Zaman. Ayyana untuk zaman juga. Kaifa untuk menanyakan apa? Keadaan, hal. Adapun ayu tergantung kepada isim apa dia disandarkan. Itu maknanya apa? Ayu. Ya. Ah, yang saya mau tambahkan adalah pembahasan tentang macam-macam fi'il yang datang sebagai syarat dan yang datang sebagai apa? Jawabannya. Ya. Macam yang pertama, an yakuna fi'laini madhiyaini. Jadi fi'il syarat dan jawab syarat kedua-duanya datang dalam bentuk fi'il madhi. Kalau yang barusan kita lewatkan apa? Yang menjadikan dua fi'il mudhari sekaligus ini umumnya, seringnya, tapi tidak mesti demikian. Terkadang fi'il syarat dan jawab syarat kedua-duanya dalam bentuk fi'il madhi. Seperti ya, in qama zaidun kumtu. Kalau Zaid berdiri, saya berdiri. Ini kan fi'il madhi. I'rabnya berarti bagaimana? Ya, in biasa harfu syart jazim. Qama fi'ilun madh mabni 'alal fathhi mahalli jazmin fi'il syart gitu. I'rabnya mahalli, ya. Kumtu, ya, kumtu fi'ilun madh jawab syart kan mabni 'ala sukun. Kum kenapa? Litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik, dan dia pada mahalnya apa? Jazm juga sebagai jawab syart. Kemudian taknya fa'ilnya. Dalam Al-Quran ada in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat ihsan, berbuat baik, berarti kalian telah berbuat baik untuk diri-diri kalian. Di sini ahsana didhafahkan kepada antum jadi ahsantum. Fi'ilnya madhi. Maka i'rabnya mahalli. Dikatakan dalam i'rabnya in harfu syartin jazim. Ahsana fi'lun mabni 'ala sukun, ya kan? Kenapa? Litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Pada mahalnya apa? Jazmin sebagai fi'lu syarat. Jawabannya mana? Ahsantum. Jadi ahsantum yang kedua itu adalah jawabannya. Pada mahalnya jazm. Paham ini ya? Kadang apa? Kedua-duanya dari fi'lu syarat dan jawab syarat tentunya apa? Madhin. Seperti dalam ayat lain juga ada wa in udtum udna. Ya, kalau kalian kembali memerangi kami, kami pun kembali memerangi kalian. Wa in udtum udna. Ya, dalam hadis juga ada man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama, siapa yang menegakkan Ramadan ataupun bangun malam di bulan Ramadan salat tarawih, imanan wa ihtisaban karena iman dan berharap pahala, ghufira, balasannya apa? Jawabannya apa? Ghufira lahu, akan diampuni untuknya dosa yang telah lewat. I'rabnya seperti tadi. Nah, saja di sini man dikatakan ismu syarat jazim, yajzimu fi'lain. Kemudian qama fi'lun ma'ab, fi'lun ma'ab mabni 'alal fath fi mahalli jazmin, ya, fi'lu syarat. Fa'ilnya qama dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa, kembali kepada man Ramadan mafulun bihi, ya, ataupun dhorof, ya. Waraf mansub. Kemudian jawab syarat mana di sini? Ghufira lahu. Ghufira lahu. Sama-sama madhi. Hanya saja ghufira itu dimabni majhulkan. Bentuknya dimabni lil majhulkan. Ghafara mengampuni. Ghufira diampuni. Doroba memukul. Duriba dipukul. Kalau bentukan yang pertama doroba ini namanya mabni lil ma'lum untuk fa'il. Kalau yang duriba ini mabni lil majhul untuk naibul fa'il. Nanti insyaAllah mungkin akan ada bahasanya di tempatnya. Kemudian yang kedua, fi'il syaratnya fi'il madhi, jawab syaratnya mudhari'. Ya. Kadang terjadi demikian. Apa yang kedua? Fi'il syaratnya apa? Madhi. Jawab syaratnya apa? Mudhari'. Seperti in kum ta'akum, bisa. Kalau kau berdiri, saya pun akan berdiri. In kum ta'akum. Iya. In qama Muhammadun yakum Zaidun. Kalau Muhammad berdiri, Zaid pun akan berdiri. Ya Rabnya kalau pada fi'il madhi mabni, pada mahalnya apa? Jazm, pada mahalnya jazmin. Ya. Yang mudhari'nya kelihatan tanda jazmnya. Yakum Zaidun, yakum fi'il mudhari', jawab syarat majzum wa alamatu jazmi as-sukun. Ya kan? Dalam ayat Al-Qur'an juga ada di mana di situ datang fi'il syaratnya dalam bentuk fi'il madhi, fi'il madhi dan jawab syaratnya fi'il mudhari'. Seperti man kana yuridu harthal akhirati nazidillahu fi harthih. Siapa saja yang menghendaki keuntungan akhirat, nazidillahu fi harthih, maka kami tambahkan untuknya ya, keuntungan akhiratnya. Ya. Di sini mana syaitnya? Ya, man kana itu kana fil syarat bentuknya madhi. Jawab syaratnya mana? Nazid itu fil mudhari dari zada yazidu. Kalau nahnu nazidu dijazmkan nazid. Nah, iya. Contoh yang berikutnya, wa man kana yuridu harfa dunya nu'tihi minha. Tuh. Fi'il syaratnya madhi kana. Jawab syaratnya apa? Mudhari nu'tihi. Atau ata atau ba'ata yu'ti nahnu nu'ti dijazmkan nu'tihi. Nu'ti ya. Kemudian yang ketiga, fi'il syaratnya mudhari. Ya. Fi'il syaratnya apa? Mudhari. Jawab syaratnya madhi. Itu keadaan yang berapa? Tiga. Contohnya dalam hadis disebutkan man yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lah. Siapa yang salat malam ya, salat di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, ghufira lah, akan diampun intinya dosanya. Di sini mana fi'il syaratnya? Yaqum. Bentuknya apa? Mudhari'. Jazmnya jelas dengan sukun yang tampak. Jawab syaratnya mana? Fi'il madhi ghufira. Ya, pada mahalnya jazm. Difahami dengan ini? Jadi yang namanya fi'il syarat dan jawab syarat seringnya kedua-duanya apa? Mudhari. Tapi terkadang ya fi'il syaratnya madhi, jawab syaratnya mudhari. Atau dibalik. Enggak pengaruh ya dalam makna. Paham ini ya? Kemudian juga di antara yang perlu kita tambahkan setelah itu adalah tentang wajibnya menambahkan fa pada jawab syarat. Kapan itu terjadi? Terkadang jawab syarat itu wajib disertakan bersamanya fa yang disebut dengan rabithah li jawab syarat. Fa ini didatangkan untuk mengikat jawab syarat dengan syaratnya agar tidak lepas, tidak menjadi jumlah yang asing. Jadi wajib jawab syarat itu bergandengan dengan fa di tujuh tempat. Kalau pada contoh-contoh yang sudah kita lewatkan ya, tidak perlu jawab syarat ditambahkan fa itu ketika sama-sama fi'ilnya mudhari ataupun yang satunya madhi mudhari ataupun kebalikannya ya. Kecuali yang dikecualikan ini ada tujuh tempat di mana jawab syaratnya harus ditambahkan padanya fa ya. Yang pertama, jadi kalau fi'lu syarat jawab syaratnya tidak bisa dijadikan sebagai fi'lu syarat, maka harus kasih fa itu. Kalau jawab syaratnya tidak bisa dijadikan sebagai fi'lu syarat, maka dikasih fa. Ya. Rinciannya ini di tujuh tempat ini wajib jawab syarat digandengi dengan fa, karena ketika itu tidak bisa jawab syaratnya diposisikan sebagai fi'lu syarat. Ya. Pada contoh-contoh yang telah lewat, aman. Apa? In qama Zaidun qumtu. Kan bisa di sini juga syar qumtu dijadikan fi'il syar, in qumtu bisa kan? Ya. Ya, yang pertama ketika jawab syaratnya bentuknya jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya. Contohnya apa? In, ya, qoma Zaidun fa ana qaim misalkan ya. Kalau Zaid berdiri maka saya pun berdiri. In qoma Zaidun fa ana qaimun. Di sini jawab syaratnya ana qaimun, mubtada khobar kan? Ana mubtada qaimun khobar, maka ketika itu wajib jawab syaratnya diikat dengan fa. Fa ana qaimun gitu. Enggak boleh kosong dari fa dengan dikatakan in qoma Zaidun ana qaim. Kalau kita lihat kembali kepada kaidah tadi, kenapa? Karena ana qaim ini kan jumlah ismiyah tidak bisa dijadikan sebagai fi'il syarat. In ana qaim bisa, in ana qaim. Iya kan? Nah itu jumlah ismiyah. Contoh dalam ayat Al-Qur'an, ya. May yahdillah fahuwal muhtadi. Siapa yang ditunjuki oleh Allah maka dialah yang terbimbing. Di sini fahuwal muhtadi. Jawab syaratnya mana? Huwa al-muhtadi. Bentuknya apa? Jumlah ismiyah mubtada khabar huwa mubtada. Nanti insyaallah akan ada pembahasannya. Al-muhtadi khabar. Maka ketika itu wajib diikat dengan fa. May yahdillah fahuwal muhtadi. Enggak boleh dikatakan kalau antum bikin dalam kalimat yang di luar ini may yahdillah huwal muhtadi salah. Ya. Kasih fa fahuwal muhtadi. Wa man yudlil fa ulaika humul khasirun, dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka merekalah orang-orang yang merugi. Fa ulaika humul khasirun. Kasih fa. Kenapa? Karena jawab syaratnya bentuknya jumlah ismiyah mubtada khabar. Ulaik mubtada al khasirun khabarnya. Tuh. Jadi paham enggak? Jadi kalau jawab syaratnya jumlah ismiyah maka wajib digandengi dengan fa. Ya, wajib digandengi dengan fa. Ya. Kemudian yang kedua, dari tempat di mana jawab syarat wajib digandengi dengan fa adalah ketika jawab syaratnya bentuknya jumlah fi'liyah. Cuma fi'ilnya itu maknanya tolab. Di antara tolab itu amr, fi'il amr. Ataupun nahi, fi'ilnya untuk nahi. Ataupun istifham, bentuknya pertanyaan. Saya ulangi. Ya. Tempat yang kedua di mana jawab syarat wajib digandengi dengan apa? Fa adalah ketika fi'ilnya bermakna tolab. Tolab itu maksudnya perintah, larangan, dan pertanyaan. Tuh. Paham? Ya. Contoh. Ya. In qoma Zaidun. Kalau Zaid berarti fadribhu. Maka pukul dia. Tuh. Kenapa? Karena jawabannya bentuknya amr. Enggak boleh in qoma Zaidun idribhu. Kasih fadribhu gitu loh. In qama Zain, kalau saya berarti fadribhu, pukul dia. Nah, dikasih fa di sini disebut rabithah li jawab syarat, ngikat jawab syarat dengan fi'il syaratnya. Ya. Paham? Dalam ayat Al-Qur'an juga ada seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Dengan ini antum tahu kan pakai fa. Wajib ini waqi'ah fi jawab syarat. Kenapa? Karena jawab syaratnya bentuknya apa? Amr, khudu dari akhadha ya khudu khud. Kalau ini perintahkan banyak ya khudu gitu ya. Paham ini? Kemudian macam yang kedua dari tolab selain apa? Perintah, larangan. Larangan. Ya. Seperti contohnya tadi in qama Zaidun fala tadribhu. Kalau Zaid berdiri jangan dipukul. Nah. Dikasih fa. Kenapa? Karena jawab syaratnya nahi bentuknya la tadrib. Jangan kau pukul. Ya, dalam ayat Al-Qur'an juga ada fa in syahidu fala tashhad ma'hum. Kalau mereka bersaksi, janganlah kau mau bersaksi bersama mereka. Fala tashhad ma'hum. Kemudian macam yang ketiga dari tolab setelah pada yang pertama tadi, amr, perintah, larangan, istifham bentuknya pertanyaan. Ketika jawab syaratnya bentuknya pertanyaan, harus kasih fa. Ya. Misalnya ini misalkan in qama Zaidun fahal qama abu. Kalau saya berdiri, apakah bapaknya juga berdiri? Misalkan tuh. In qama Zaidun fahal. Ya, qama abu ada halnya tuh. Fahal. Kalau saya berdiri, maka apakah bapaknya berdiri juga gitu. Dalam ayat Al-Qur'an juga ada seperti dalam ayat wa in yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah menghinakan, merendahkan kalian, maka siapa gerangan yang bisa menolong kalian selain Allah? Di sini apa? Faman kasifa. Kenapa? Karena jawab syaratnya bentuknya istifaman dalladhi yansurukum. Siapa yang bisa menolong kalian selain Allah? Nah, itu yang berapa? Yang kedua. Yaitu ketika yang pertama apa tadi? Wajibnya kapan? Tempat pertama di mana wajib jawab syarat tiga sifat ketika jawab syaratnya bentuknya jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Ya kadang khobarnya duluan kemudian setelah itu mubtada. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ini jumlah ismiyah juga, cuma di situ khobarnya didahulukan. Lahu. Ini jar majrur khobar asmaul khamsa, asmaul khamsa, asmaul husna apa? Mubtadanya yang diakhirkan. Ayyamma tad'u falahu ada fa'nya. Kenapa? Karena jawab syaratnya bentuknya apa? Jumlah ismiyah. Ya. Kemudian yang kedua ketika jawab syaratnya bentuknya apa? Jumlah fi'liyah. Fi'ilnya bermakna tolab, tuntutan. Tolab ada bermacam. Tiga, amr, perintah, nahyun, larangan, istifham, pertanyaan. Kemudian kan ketika itu baca Al-Quran, ada fa'nya, faham ini. Karena dia jawab syaratnya seperti ini bentuknya. Ismiyah ataupun fi'ilnya tolab, amr, nahi, istifham. Yang ketiga, wajib pula jawab syarat digandengi dengan fa ketika fiilnya adalah jumlah fi'liyah, cuma fiilnya jamid. Fiil jamid itu apa? Ya, fiil jamid adalah fiil yang dia hanya menetapi satu keadaan sebagai fiil madhi saja, enggak ada fiil mudhari'nya. Ada itu. Ya, kebanyakannya kan fiil itu mutasarrif. Ada fiil madhinya, ada fiil mudhari'nya, ada isim fa'ilnya, ada masdarnya dan segalanya. Tapi yang jamid ini hanya menetapi satu keadaan, fi'il madinya saja. Ah, ketika jawab syaratnya adalah berupa fi'il yang fi'ilnya jamid, maka harus juga digandengin dengan apa? Fa. Fi'in tasbir. Ya, ini sekedar contoh dalam ayat. Ya, perlu cari itu. Ada enggak? Ya. In tasbir fa'asallahu an ya'tia bil faraji. In tasbir. Jika kamu sabar fa'asallahu, maka semoga Allah hanya dia bil farj sebentar lagi mendatangkan untukmu jalan keluar. Pikir sendiri, seperti asa itu enggak ada fi'il mudhari'nya itu. Ya, asa kemudian juga ni'ma, kemudian juga bi'sa, laisa. Ya. Contoh yang lain ya kita tambahkan. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai. Kalau dia berbuat demikian, ya, ataupun siapa yang berbuat demikian maka falaysa minallahi syai, dia tidak termasuk dari golongan Allah sedikit pun. Falaysa dengan sifat, kenapa? Karena laysa itu fi'il madhi yang tidak bertasarruf, tidak ada mudhari'nya laysa itu, hanya madhinya saja seperti asa. Iya. Seperti apa? Asa. Iya. Kemudian contoh yang lain, in tubdu shadaqati fa ni'imma hi. Ni'imma itu juga fi'il madhinya saja, tidak ada fi'il mudhari'nya, maka dengan sifat. Iya. Contoh yang lain, man yattasif bil ghadri fabi'sa shodiq, siapa yang tersifati dengan sifat khianat, ingkar janji, fabi'sa shodiq, maka sungguh dia adalah sejelek-jelek teman. Nasi fa, kenapa? Bi'sa itu fi'il madhi yang jamid, tidak ada mudhari'nya. Ya. Paham ini? Apa yang ketiga? Yaitu ketika jawab syaratnya datang dalam bentuk fi'il yang jamid. Apa fi'il yang jamid? Fi'il yang menetapi satu keadaan saja, yaitu menetapi madhi saja, tidak ada mudhari'nya. Ini sedikit fi'il-fi'il ini. Asa, laisa, ni'ma, bisa. Ya. Kemudian yang keempat, tempat yang keempat di mana wajib mesti jawab syarat digandengi dengan fa, ya. Adalah ketika jawab syaratnya jumlah fi'liyah. Cuma jumlah fi'liyah ini didahului oleh sin ataupun saufa ataupun qad ataupun ma'an nafiyah ataupun lan. Saufa jelas ya maknanya. Apa makna sin dan saufa? Tanfis. Iya, menunjukkan istiqbal waktu yang akan datang. Iya. Ketika dimasuki fi'il yang datang pada jawab syarat oleh sin, saufa, qad, itu ma'an nafiyah, ma' yang bermakna penafian seperti ma zaidun, ya, qa'im, saya tidak berdiri, ma' nafiyah itu. Ataupun dimasukin lan, maka ketika itu wajib juga jawab syarat digandengi dengan apa? Fa. Dengan fa. Ya. Contoh. Ya. Bikin sendiri juga bisa. Ya, misalkan intajtahid, kalau engkau bersungguh-sungguh, fa sayajtahid ahuka, kalau kamu sungguh-sungguh, ya, intajtahid fi talabil ilmi, dalam hal mencari ilmu, fa sayajtahid ahuka aidha, misalkan, maka saudaramu pun akan sungguh-sungguh pula, kan sin fa sa, iya, dikasih fa, kenapa ada sinnya, gitu ya. Fasaufa juga diganti. Fasaufa yajtahid ahuka, misalkan. Maka saudaramu pun akan sungguh-sungguh pula kalau kamunya sungguh-sungguh kakaknya, misalkan. Dalam ayat Al-Quran juga ada. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Kalau kalian kesulitan, ya. Fasaturdi'u lahu ukhra. Maka akan disusui oleh orang lain. Ya. Fasaturdi'u lahu ukhra. Dikasih fa, kenapa? Karena fi'il mudhari'nya itu arda'a yurdi'u, menyusui, anta turdi'u. Iya, dikasih sin saturdi'u. Iya. Kemudian dikasih fa. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya ada sinnya, maka fa saturdi'u, enggak boleh saturdi'u. Ataupun dalam contoh yang lain, intajtahid, ya. Enggak boleh langsung misalkan satajtahid Zaidun misalkan. Fa, ya. Kemudian saufa, contoh saufa dalam ayat Al-Qur'an juga ada, wa in khiftum ailatan fasaufa, lihat, fasaufa, ada saufanya fa, fasaufa yughnikumullahu min fadlih, kalau kalian takut miskin maka Allah kelak akan mengayakan kalian, menjadikan kalian kaya dari fadilahnya. Kemudian qad juga, ketika fil mudhari'nya ada qadnya, ada fa'nya juga, iyasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl, kalau Yusuf mencuri maka sungguh saudaranya pun sebelumnya telah mencuri. Ini tuduhannya siapa? Ikhwat Yusuf ketika itu. Ya, antum ingin contoh sendiri bisa. In qama zaid in akala zaidun ta'aman faqad akaltu misalkan. Faqad akaltuhu. Maka saya sungguh telah makannya gitu. Kenapa dikasih fa? Karena fi'ilnya dimasuki qad faqad gitu ya. Kemudian contoh yang dimasuki makna fi'ah. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Ya. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau engkau tidak melakukannya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti engkau belum menyampaikan risalahmu ataupun risalah Allah Subhanahu wa taala. Fama, kenapa sifat? Ada makna fi'nya. In qama Zaidun fama qama Bakrun, misalkan. Ya kan? In qama Zaidun, kalau Zaid berdiri, fama qama Bakrun, maka Bakr tidak akan berdiri atau Bakr tidak berdiri. Ya, kemudian apa lagi? Lan, ya kan? Lan. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru. Apa yang mereka kerjakan dari kebaikan akan tidak akan digugurkan. Ya, anda bisa contohkan dengan contoh yang lain. Ya. In dhahaba Muhammad ila suq falan azhab ilaih. Kalau Muhammad pergi ke pasar, saya tidak akan pergi ke situ. Saya enggak mau ketemu sama Muhammad misalkan. Ya. Falan, kenapa sih, Pak? Ada lannya. Jawab syaratnya ada lannya. Ya. Kemudian yang berapa tadi? 4 ya. Kita sebutkan tadi ada berapa? Ada 7. Yang pertama ketika jawab syaratnya jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah, fi'ilnya bermakna talab, amr, perintah, nahi, larangan, istifham, pertanyaan. Atau yang ketiga ketika jawab syaratnya adalah fi'il yang jamid, dan yang keempat ketika jumlah jawab syaratnya adalah jumlah fi'liyah tapi didahului oleh apa? Sin, saufa, qad, manafiyah, dan lan. Ya, ataupun lan. Kemudian yang keberapa berarti sekarang? 5 ya? Atau kita sebelum masuk ke situ latihan-latihan aja dulu ya. Biar gak terlalu banyak ya. Iya. Udah, padahal tempatnya enak sih. Terbuka kok. Narik nafas. Ya, latihan aja dulu deh. Ya. Antum diminta untuk mengeluarkan adawatu syarat dan fi'lu syarat serta jawabu syarat. Kemudian sebutkan sebab kenapa jawabu syaratnya bergandengan dengan fa. Gampang gak kira-kira ini? Gampang. Ya, bacakan ayatnya. Ya. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Mana ya, nanti belum ditanya. Ada tuh syaratnya apa di sini? In, ya ini aja. Kemudian fi'il isyaratnya apa? Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Fi'il isyarat ya datang setelah ada tu syarat. Fa in tawallaitum apa? Tawalla. Tawalla disandarkan kepada antum tawallaitum. Tawallaita, tawallaituma, tawallaitum. Tawallaiti, tawallaituma, tawallaitunna. Gitu. Berarti fi'il syaratnya apa? Tawalla. Itu fi'il madhi dia. Tawalla ya tawalla. Berpaling maknanya. Wa in tawallaitum. Kalau kalian berpaling. Ya. Dari Rasul. Dari ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'lamu. Maka ketahuilah. Anna ma'ala rasulin al-balaghul mubin. Hanyalah tugas Rasul adalah. Menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Ya. Jadi tawalla. Adalah fi'lun maud mabni ala sukun litisolihi bidomiri rafin mutaharik tawallai tum tak kan domir rafin mutaharik ya dommah ya tawalla pada mahalnya apa jazm jawabu syarat jawabu syarat fi'lu syarat jawabu syarat di mana fa'lamu kenapa di sini jawabu syarat i'lamu ya i'lamu jawabu syarat ini kenapa digandengi dengan fa karena dia bentuknya tolab yaitu i'lamu amr. Dari alima ya'lamu. I'lam. Untuk satu orang i'lam. Dua i'lama. Dua jamak i'lamu. Fa'lamu. Enggak boleh langsung. I'malu. Fa'in tawalaitum i'lamu. Enggak boleh. Ada suara fa'nya. Fa'lamu. Apa? Fa'lamu. Nanti i'robnya itu jumlah. Jumlah fi'liyah. Pada mahalnya. Jazm. Jawab syarat. Gitu ya. Kalau yang ada fa'fa'nya ini. Berarti i'rabnya jumlah, apakah jumlah ismiyah pada mahalnya jazm jawab syarat atau jumlah fi'liyah ya pada mahalnya jazm apa? Jawab syarat gitu. Ya. Kemudian contoh berikutnya dalam hadis disebutkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih, akhrajul Bukhari Muslim. Man adraka rak'atan minas salati faqad adraka salata, siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat maka sungguh dia telah mendapatkan salat, mendapatkan jamaah. Mana di sini ada tuh syaratnya? Man isim atau huruf atau fi'il? Man isim, ismi syarat jazim. Mana jawab fi'il syaratnya? Adraka. I'rabnya bagaimana? Mabni ala al-fathi fi'lun ma'ub. Mabni ala al-fathi. Fi mahalli jazmin. Fi'lu syarat. Ada. Atau fi'lu syarat. Mabni ala al-fath. Fi mahalli jazmin. Ya rok'atan. Fa'ilnya mah. Adroka bamir. Adroka yudriku. Adroka fi'l ma'udinya. Mudurin yudriku. Idrak pasarnya. Adroka itu fi'lun ma'ub. Wa fa'iluhu. Fa'ilnya. Bamir mustatir fihi. Jawazan takdiru huwa ya'ud ila man adraka fil madhi adraka yudriku. Ya. Kemudian jawab syaratnya faqad adraka shalah. Di sini mengapa jawab syaratnya digandengi dengan faqad bukan qad langsung adraka shalah? Karena ya, karena jawab syaratnya jumlah fi'liyah yang bergandengan dengan qad. Itu. Bikin contoh sendiri juga bisa. Man ata'a ar-rasul man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah gitu kan. Man ata'a ar-rasula siapa yang taat kepada Rasul faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Kenapa begitu fa? Karena jawab syaratnya jumlah fi'liyah ata'a dan digandengi dengan qad, maka harus kasih fa. Ya itu. Enggak boleh langsung qad. Tapi kalau enggak ada qadnya langsung boleh. Man ata'a ar-rasul ata'a Allah. Enggak boleh gitu. Berarti ata'a fi'lun madh mabni al-fath. Ya, man ata'a ar-rasul ata'a Allah. Kita bikin contoh sendiri. Man ata'a ar-rasul ata'a fi'lun madh mabni al-fath fi mahali jazmin jawab apa fi'lu syarat. Ya. Fa'ilnya dhamir mustatir fihi jawazan taqdiru huwa. Kembali kepada man, ya kan? Ar-rasul maf'ulun bi mansub. Ata'a Allah, ata'a fi'lun ma'ub, mabni ala al-fathi, fi mahalli jazmin, jawab syarat. Tuh. Boleh kalau ada qadnya. Man ata'a ar-rasulah, ata'a Allah. Boleh. Ya. Tapi kalau ada qadnya harus jadi fa faqad. Fa-nya rabithah li jawab syarat, yang mengikat jawab syarat dengan fi'il syarat. Ya. Contoh yang lain dalam hadis ya, dengan banyak contoh-contoh ya, insyaallah setidaknya lebih melekat ya. Tahulah, pernah dengar. Kalau di murojaah dihafalkan, itu zen. Man akala min hadhihi syajarati fala yaqrabna wala yusallina wala yusallianna ma'ana. Siapa yang makan dari pohon ini, bawang merah dan bawang putih, fala yaqrabna, janganlah dia mendekati kami, wala yusallianna ma'ana, dan jangan dia salat bersama kami jamaah di masjid. Di sini mana ada tuh syaratnya? Man. Fi'il syaratnya mana? Akala. Jawab syaratnya mana? Fala yaqrabna. Fala yaqrabna. Kenapa dikasih fa? Karena dimasuki ini nahi. Yaqrabna itu majzumnya dengan la, la nahiyah. Sudah lewat kan la nahiyah menjazumkan? Ya, fala yaqrabna. Ya. Kemudian contoh yang lain juga ada. Man kana, antum insyaallah sudah hafal. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal ya fal yaqul khaira. Tuh. Kenapa dikasih fa fal yaqul? Karena jawab syaratnya isinya apa? Amr kan? Fal yaqul dengan lamul amr itu. Fal yaqul. Nah, lamul amr di sini. Fal yaqul, nanti dia mengucapkan yang baik, maka dikasih fa. Enggak boleh liyaqul tanpa fa. Contoh yang lain. Kalau contohnya model kayak gini mudah ya. Ya. Wa may yuti' Allah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Ada tuh syarat apa? Man yuti' Allah, yuti' itu apa? Sebagai apa? Fi'il syarat, fi'il mudhari, fi'il syarat majzum, tanda jazmnya sukun. Kenapa dikasrah man yuti' Allah bukan man yuti' Allah? Liltiqai as-sakinah ini pertemuan dan sukun. Yudhi' sukun. Allah sukun. Maka dimudahkan dengan kasrah. Man yudhi'illaha. Jawab syaratnya. Fa'ula'ika. Ya. Fa'ula'ika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Kasifah kenapa? Fa'ula'ika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Karena jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah. Ula'ika mubtada. Khabarnya ma'alladzina an'amallahu alaihim. Contoh yang lain. Man labisa al-harira fi dunya falan yalbasahu fil akhirah. Siapa dari kaum laki-laki yang mengenakan al-harir, pakaian dari apa? Sutra di dunia, maka kelak di akhirat tidak akan dia mengenakannya. Mana di sini? Ah, ada tuh syaratnya yang menjazamkan man. Kemudian ada syaratnya labisa. Labisa itu mengenakan, memakai. Labisa yalbasu fil mudhari'nya. Masalah lubsan ataupun libsan. Kemudian jawab syaratnya falan yalbasahu. Kenapa dikasih fa? Ada lannya. Ilmu tuanya ada lannya. Ya. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya. Haythuma tastaghfirillah faqad ardhaitah. Di mana saja engkau meminta ampun kepada Allah, maka sungguh engkau telah membuat Allah ridha. Ada tuh syaratnya apa di sini? Haythuma. Fi'il syaratnya mana? Haythuma tastaghfirillah faqad ardhaitah. Tastaghfir itu jazm dengan sukun, cuma dikasrah. Kenapa tastaghfirillah? Karena pertemuan dua sukun, ataupun lebih bagusnya litakhallus min iltiqai sakinaini, untuk meloloskan pertemuan dua sukun. Faqad ardhaitah, kenapa dikasih fa? Karena jawab syaratnya ada jumlah fi'liyah dimasukkan oleh qad. Kalau jumlah fi'liyah enggak ada qadnya ya enggak usah. Haythuma tastaghfirillah ardhaita. Enggak usah pakai fa lagi. Cuma dikasih qad ada tujuannya, untuk menunjukkan tahqiq kepastian. Ya, pasti Allah kan, pasti dia telah membuat ridha Allah dengan istighfarnya, dengan taubatnya. Dalam hadis juga ada man hamala alaina silaha falaysa minna. Siapa yang membawa senjata tajam atas kami, dia menemui temannya dalam kondisi membawa menenteng senjatanya, pedangnya, parangnya, dalam kondisi dihunuskan, diarahkan ke arah temannya, falaisa minna, tidak termasuk dari kami, dosa besar. Sehingga kalau kita lagi membawa golok, parang ya, dipegang ujungnya atau bagian yang tajamnya, jangan sambil ditenteng seperti ini. Iya, gak boleh itu, membahayakan. Bisa jadi syaitan merasuk, akhirnya dia menebaskan senjata tersebut kepada saudaranya. Sehingga wasilah ke situ dihalangi. Kemudian sudah berapa menit nih? Masih kuat? Nah, sekarang antum coba bisa enggak menyebutkan jawab syarat yang pas. Akan saya bacakan fi'il syaratnya. Man yazru'i syarra, siapa yang menanam kejelekan? Apa? Silakan jawabannya. Beda-beda, fadol antum. Siapa yang menanam kejelekan? Jawabannya apa? Balasannya. Fadol. Ayo. Apa? Coba apa? Enggak usah. Mikir dulu. Arab langsung. Ya, nanti Arab langsung dulu muter kalau enggak bisa bahasa Indonesianya. Ya. Man yazra'i asyara, siapa yang menanam kejelekan, balasnya apa? Menanam kejelekan, yakni berbuat jelek, dosa, maksiat. Faqad. Faqad. Silakan. Faqad. Masih fasayahsud, kelak dia akan menuai. Misalkan apa? Hasad yahsud itu menuai. Samarata atau ya, buahnya. Iya. Nah, menuai buahnya atau yang lain. Ya, faqad asaa ala nafsi, maka dia telah berbuat jelek pada diri sendiri. Ya, bisa aja kan? Apalagi siapa yang menanam kejelekan? Allah akan murka kepada dia. Bisa enggak? Bisa kan apa? Faqad aghdaballah, maka sungguh dia telah membuat murka Allah. Itu kenapa sulit? Indonesianya sekarang dari Arab enggak bisa. Aina ma taqsid, ke manapun kamu mengarah. Ya, silakan. Kemanapun kamu pergi, apa? Maka jangan kau lupakan asalkan zikir kepada Allah. Jangan sulit-sulit bilangin, sebutkan saja. Fala tansa misalkan. Zikir Allah, jangan lupakan zikir Allah. Ya, fa kasih. Kenapa kasih fa? Ada la-nya itu. Silakan apa? Gampang kan? Kemanapun kau pergi. Tasil ila misalkan apa, kemanapun kau pergi, fasayarji gitu ya, ila baitika gitu. Belum sampai disuruh pulang. Ayo nama taksid ya, enggak mesti dianya orangnya banyak zikir, enggak. Enggak mesti kalau dia pergi kemudian Allah menyertai dia. Ya, kalau ma'iyah yang amah ya. Ma'iyah yang amah, kebersamaan yang umum. Ayo nama taksid. Cepat, gampang. Manapun kau menuju ataupun pergi. Fa. Kasih fa boleh. Enggak tanpa fa boleh. Misalkan apa? Tajid. Kau akan menemui. Shodiqah, teman. Sulit sih. Wajadta sahibah, pakai bahasa Arab apa? Fi'il madhi misalkan, wajadta shodiqa. Kau akan menemui teman gitu. Ya, satu lagi nih, harus bisa semua nih. Intu shodiq al abrar, kalau kau berteman dengan orang-orang baik, apa? Ayo. Faqad apa? Faqad najauta. Ya, anta kan. Maka najaudi orang lain. Iya. Faqad najauta, maka kau telah beruntung. Apalagi? Bisa banyak ini jawabannya. 1000 juga mungkin bisa. Intu shodiq al-abror. Apa faedahnya kalau engkau berteman dengan al-abror? Langsung. Apa? Misalkan, hasol ta'ala, engkau akan mendapatkan apa? Al-khair. Tuh, hasol ta'ala al-khair. Apa? Fala yadruka. Fala yadruka apa? maka tidak akan memudaratkanmu apa? Banyak kok. Intu shadiq al-abrar faqad, misalkan apa? Imtasalta, engkau telah mengamalkan amra rasulik, perintah rasulmu. Bisa juga kan? Iya. Pokoknya kalau enggak bisa pakai fil madhi mudhari nang fa. Enak kan kalau si fa tuh. Iya. Apalagi Pak Ahmad, bahasa Indonesianya boleh. Kalau engkau berteman dengan orang baik, maka ambillah dari dia faedah. Tuh, apa tuh? Fastafid minhum gitu kan bisa. Fastafid minhum, maka ambil faedah dari mereka, jangan kau sekedar berteman ya, menyertai ngopinya, jaburnya, tapi enggak mengambil apa? Ya iya. Anggap deh, Pak. Gampang. Masyaallah. In kasyafta uyuba sahib, kalau engkau menyingkap, membongkar aib temanmu, apa berarti? Hah? Apa berarti? Faqad, berarti engkau telah, ya, khanahu, misalkan engkau telah mengkhianati temanmu. Ya. Hasan. Ya. Nih, antum tinggal dikasih fa sajalah, soalnya ngasih fa-nya aja kalau tadi kesulit. Di mana dikasih fa-nya? Ya dikasih fa coba. Man azza sama. Siapa yang mulia sama akan naik. Dikasih fa jadi apa? Man azza. Man azza ini man azza sama. Faqad sama. Jangan langsung fa sama. Oh titik-titik. Tiba-tiba dikasih apa? Sama. Salah. Kasih kornya dulu. Antum kalau misalkan man azza fa sama jika kasih fa. Ya karena ya. Man dalla hana. Man dalla faqad hana. Gitu. Tapi itu perlu di ini ya. Gampang madalmah ya. Man sa'alan nasa mana'uhu. Man sa'alan nasa mana'uhu. Ya. Apa yang pas supaya dikasih fa? Siapa yang meminta kepada manusia, mana'uhu, mereka manusia mencegahnya. Apa? Tik. Ya. Fala. Man sa'alan nas, siapa yang meminta kepada manusia, apa? Ya faqad mana'uhu gitu. Iya kan? Faqad mana'uhu, maka manusia telah menghalanginya, tidak memberikan kepadanya apa yang diminta. Ya. Intas'alillah nilta talabak. Tuh. Intas'alillah nilta talabak. Kalau engkau meminta kepada Allah, nilta talabak. Engkau telah mendapatkan ya cita-citamu ataupun yang engkau cari. Ini sudah betul kalaupun tidak ada apa? Fa'nya. Iya kan? Nilta talabak. Tapi kalau kasih fa' bagaimana? Intas'alillah fa' ya faqad. Nilta talabak. Ya. Gampang kan? In bararta walidayka ardaita rabbak. Ya, faqad ardaita rabbak. Kalau engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, maka sungguh telah engkau membuat ridha rabbmu. In ya'dilil hakimu tastaqim lahul umuru. Jika si hakim itu berbuat adil, tastaqim lahul umur, maka segala urusannya akan menjadi lurus, terbimbing. Apa berarti? Intas in ya'dil al-hakim fa sa tas ta qim. Ya, kasih sin aja fil mudhari, fil madhi kasih qad. Fil mudhari boleh kasih qad enggak? Boleh, fa qad juga. Kalau qad kan tanda yang masuk kepada fil mudhari dan madhi, ada pun sin saufa hanya itu fil mudhari. Kalau lan hanya itu fil mudhari. Iya. Ma bisa, madhi bisa mudhari. Ya. Insyaallah. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? semakin terbuka kan sekarang kan, semakin padang. Tinggal diulang-ulang dan terus di murojaah. Ilmu seperti itu. Sekarang paham enggak di murojaah ya, lupa lagi. Hilang lagi sudah difahami. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Tadi hal-hal ataupun jawab syarat wajib digandengi dengan fa ketika apa? Atau beri berapa tempat? 7 tempat. Ini 7 tempat ini terkumpul dalam satu basyir. Dihafalkan ahsan tuh. Ismiyatun tolabiyatun wabijamidin. Atau wabijamidi. Wabima'walan wabiqad wabitanfisi. Oh ternyata enamnya di situ ya. Dijadikan satu itu. Ismiyatun. Yaitu ketika jawab syaratnya apa? Jumlah ismiyah. Tolabiyatun. Ketika jawab syaratnya bentuknya tolab. Tolab ada berapa macam? 3. Yang pertama. Amr perintah, ya bukan lamul amr ya, ya amr umum lah, bisa dengan lamul amr, bisa dengan fil amr, pokoknya mana yang perintah saja. Ya, kemudian nahi, ya dengan la nahi ya kalau ini la takud, la takulu, kemudian istifham, kemudian jamid wa bijamidi, ketika jawab syaratnya adalah jumlah fi'liyah yang fi'ilnya jamid, apa itu jamid? Yang dia menetapi satu keadaan saja. Ya, itu fil madhi saja. Wa bima, yang berapa ini? 4 ya? Ma, ma apa? Nafiyah. Ya. Kemudian yang kelima lan. Yang keenam qad. Yang ketujuh tanfis. Tanfis itu ada berapa? 2, sin dan saufa. Nah, itu sudah selesai ya? Iya, ternyata. Saya sebutkan 4. Harusnya di ini ya. Disatukan di sini. Ya, itu dihafalkan ya. Coba ismiyatun. Ismiyatun. Talabiyatun. Talabiyatun. Wabijamidi. Wabijamidi. Wabimawalan. Wabimawalan. Wabimawalan. Wabimawalan. Wabiqad. Wabiqad. Wabitanfisi. Wabitanfisi. Coba ada enggak yang bisa hafal ya, saya bacakan 3 kali ya. Coba antum berupaya menghafal. Ismiyatun talabiyatun wabijamidi. Itu aja dulu. Ismiyatun talabiyatun wabijamidi. Coba lagi. Ismiyatun talabiyatun wabijamidi. Coba lagi, saya baca dulu ya. Ismiyatun talabiyatun wabijamidi. Ismiyatun talabiyatun wabijamidi. Ismiyatun talabiyatun wabijamidi. Ismiyatun talabiyatun wabijamidi. Ismiyatun talabiyatun wabijamidi. Siapa yang udah hafal? Ya. Ismiyatun wabijamidi. Ismiyatun talabiyatun wabijamidi. Ah, ya usah. Ya. Ismiyatun talabiyatun wabijamidi. Ya. Ismiyatun talabiyatun wabijamidi. Ya. Ismiyatun langsung talabiyatun talabiyatun wabijamidi. Ah, sekali lagi. Ismiyatun ismiyatun ya tepat ismiyatun talabiyatun wabijamidi. Gampang kan? Ismiyatun talabiyatun wabijamidi. Ismiyatun talabiyatun wabijamidi. Gampang ya. Ya, potongan berikutnya. Ya. Wabimawalan wabiqad. Wabitanfisi. Wabitanfisi. Wabimawalan wabiqad. Wabimawalan wabiqad. Wabitanfisi. Wabitanfisi. Satu lagi ada yang hafal enggak coba ya. Wabimawalan wabiqad. Wabimawalan wabiqad. Wabitanfisi. Wabitanfisi. Yang terakhir gampang kan? Ya, yang tiganya jadi hafalkan. Wabimawalan wabiqad wabitanfisi. Wabit tanfisi. Siapa yang hafal? Wabima walan wabiqad. Ah, san zen. Terus. Wabit tanfisi. Terus. Ya, sekarang saya baca dari awal sampai akhir. Ismiyatun talabiyatun wa bijamidi wa bima walan wa biqad wa bitanfisi. Siapa yang hafal? Yo. Ismiyatun talabiyatun wa bijamidi. Ya. Wa bitanfisi. Ya, sanmayan. Ya. Antum. Ismiyatun talabiyatun wa bijamidi. Wa bima walan. Ya, terus. Ismiyatun talabiyatun wa bijamidi. Ya. Wa bima walan wa biqad wa bitanfisi. Ya, terus. Ismiyatun talabiyatun wa bijamidi. Wa bima walan wa biqad wa bitanfisi. Ya, masyaallah. Hafal kan? Nah, pokoknya kalau jawab syaratnya ismiyah atau talabiyah atau jamid ataupun dimasuki ma nafiyah ataupun dimasuki lan ataupun qad ataupun harfu tanfis, maka wajib digandeng dengan apa? Fa. Nah, itu cukup dulu ya sampai di sini. Nanti insyaallah akan ada satu lagi penambahannya, kita tunda untuk pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, syukurillah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.